بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab pakaian dan perhiasan, kitab al-libasi waz-zina, masih juga bab yang kedua tentang tidak dibenarkannya laki-laki memakai pakaian sutra dan dibolehkan bila mana pakaian tersebut dicampuri oleh sutra yang tidak dominan dalam sebagian ungkapan hadis tidak lebih dari ukuran 4 jari. Tidak lebih dari ukuran 4 jari sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak hadis-hadis yang membahas tentang perkara ini. Kita baca hadis yang selanjutnya, hadis 5348 pada halaman 29. 5348 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ubaid ibn Sa'id an Syu'bata an Khalifah bin Ka'b an Khalifah bin Ka'b Abi Dhibyan qala sami'tu Abdullah bin Zubair qala sami'tu Abdullah bin Zubair yakhthubu Khalifah ibnu Ka'ab Abu Dhibyan bercerita, dia mendengar Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma yakhthubu, Abdullah ibn Zubair sedang khutbah, yaqul, dalam khutbahnya dia berkata, ala la tulbisu nisa'akumul harira فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عبد الله بن الزبير ابن الأوام رضي الله عنهما dalam khutbahnya ini melarang para suami atau orang tua laki-laki memakaikan istri dan anak-anak perempuan mereka pakaian sutra. Nah, ini pendapat beliau. Ya. Ini pendapat Abdullah bin Zubair. Ya. La tulbisu nisa'akumul harir. Jangan kalian pakaikan, maksudnya berikan, belikan, ya, hadiahkan untuk istri-istri dan anak-anak perempuan kalian pakaian sutra. Ya. Kita tahu bahwa perempuan boleh berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW suatu ketika memegang emas dan sutra, lalu dia mengatakan ini halal, ini haram, ala dzukuri ummati, bagi yang laki-laki dari umatku, dan dia halal bagi yang perempuan. Sutra dan emas halal dipakai oleh perempuan. Dan ini pendapat Abdullah ibn Zubair, dan dia juga memahami dalil. Cuma pemahamannya terhadap dalil hanya sebatas dalil yang sampai kepadanya, tidak sampai kepadanya dalil-dalil yang membolehkan, sehingga dia berpendapat memakai sutra ini umum baik laki-laki maupun perempuan. Karena lafaz hadis yang akan dia bawakan ini lafaz umum. Ya. Apa alasan Abdullah bin Zubair ya, mengharamkan wanita memakai pakaian sutra? Dia mendengar Umar ibn Khattab. Sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadisnya. Kata Nabi, la talbasu al-harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena siapa yang sudah memakainya di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak memakainya lagi. Ya, berarti di surga dia tidak mendapatkan kenikmatan memakai pakaian sutra kalau dia sudah melanggar larangan ini di dunia. Hadis ini dipahami umum oleh Abdullah bin Zubair. Ya, dipahaminya umum bahwa larangan tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dia dalam khutbahnya itu menegaskan pada suami, orang tua, jangan sampai kalian memberikan kepada anak-anak atau istri-istri kalian pakaian-pakaian sutra, karena ini hadisnya. Dan ini tidak benar pendapat Abdullah bin Zubair di sini, keliru. Ya, keliru karena ada hadis yang jelas-jelas tegas mengatakan haram untuk laki-laki dan halal untuk perempuan. Dan bahkan hadis yang telah kita pelajari, Nabi berikan kepada Usama, berikan kepada Umar, diberikan kepada Ali, dan dia berkata kepada Usama dan Ali, pakaikan kepada istri-istri kalian. Saya berikan kepada kalian bukan untuk kalian pakai, tapi untuk istri kalian. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh pakai sutra, sebagaimana perempuan boleh berhias dengan perhiasan emas. Ya. Sebagaimana Aisyah memakai pakaian hiasan kalung, kalung emas. Ya. Dalam peristiwa hilangnya kalung Aisyah dalam hadithul ifki, ya, berita dusta, ya, ketika Aisyah ketinggalan setelah membuang hajat, ketinggalan kalungnya, ya. Kemudian dia balik lagi mencarinya dan dapat, sementara kafilah sudah pergi bersama Nabi SAW, karena mereka mengira Aisyah masih berada di tempatnya, karena dia wanita, ada tempat khusus. Jadi atas untanya itu ada kamar, ada semacam kemah yang tertutup, dan diangkat itu haudatnya, diletakkan di atas untanya kembali. Dikira Aisyah berada di dalamnya, ternyata Aisyah di luar. Karena ketika itu Aisyah masih ramping, masih ramping, dan adanya dia, tidak adanya dia tidak terlalu terasa perbedaannya oleh yang mengangkatnya. Ya. Dan Nabi pernah bersaing, ya, berpacu lari dengan Aisyah. Ya, ketika Aisyah masih ramping, Aisyah menang. Oh, dan setelah Aisyah, kata Aisyah dalam ungkapannya, ketika saya sudah gemuk, Nabi menantang lagi, ayo kita lari lagi. Ya. Dan ketika itu Aisyah kalah karena dia sudah berat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kita sudah seri, kemarin saya kalah, sekarang kamu kalah. Ini menunjukkan Aisyah, ya, akhirnya gemuk. Kembali kita kepada kalung ini, dia memakai kalung. Kemudian cerita tentang turunnya ayat tayamum juga. Turunnya ayat tayamum, Aisyah kehilangan kalungnya lagi, emas. Ini menunjukkan bolehnya wanita memakai perhiasan emas. Jadi pendapat Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu taala anhuma, dia sahabat Nabi. Ya. Anak dari Asma bintu Abi Bakrin. Dan dia nanti yang punya kekuasaan tersendiri di Mekah dan nanti diperangi oleh ya, khalifah dari Bani Umayyah, dan nanti terjadilah peperangan di Ka'bah. Ya. Al-Hajjaj bin Yusuf melempari Ka'bah dengan pasukannya dengan senjata-senjata, karena ketika itu Abdullah bin Zubair bermarkas di sana akhirnya, karena terkepung. Akhirnya beliau kalah dan Al-Hajjaj bin Yusuf menggantung jasadnya karena dia dianggap pemberontak. Ya. Padahal dia menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dia khalifah tersendiri. Ya. Khalifah tersendiri. Ini sebagian orang beralasan bahwa Abdullah bin Zubair memberontak dari kekuasaan yang sah. Padahal dia tidak berbaiat. Ya, tidak berbaiat kepada Abdul Malik ibn Marwan atau Yazid bin Muawiyah. Ya, atau Yazid bin Muawiyah. Dan dinasihati oleh para sahabat yang lain. Ini dia Abdullah ibn Zubair, anak Asma bintu Abi Bakrin, dari dengan suaminya Zubair bin Awam, minas sabiqina al-awwalin. Sementara hadisnya jelas, hadisnya sudah kita pelajari. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memakai sutra di dunia, dia tidak memiliki bahagian di akhirat. Di sini dia tidak akan memakainya lagi di, kalau dia seandainya masuk surga, maka di surga dia tidak mendapatkan kenikmatan memakai sutra. Sebagaimana orang yang di dunia minum khamar, nanti balasannya di akhirat dia tidak lagi mendapatkan minuman nikmat di surga, yaitu minuman khamar. Ada kalanya ada sebagian pendapat ulama mengatakan dia minumnya tetapi dia tidak merasa nikmat di surga. Minum khamar, dia tidak merasakan nikmatnya minum khamar di surga walaupun dia meminumnya, karena dia dihukum dengan pelanggarannya di dunia dengan pelanggaran tersebut. Inilah hadis yang ke 5348. Antara pendapat Abdullah bin Zubair dengan hadis, ya, ini yang kita tegaskan tadi, Abdullah bin Zubair pendapatnya keliru, sementara hadisnya jelas benar, hadisnya sahih. Ya, cuma hadisnya itu umum lafaznya tapi maknanya khusus. Mana yang mengkhususkannya? Hadis yang lain, ya, riwayat yang lain. Nah, ini yang terjadi, yang membuat terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Ini salah satu penyebabnya, ya, dari sekian banyak penyebab. Bukan karena mereka menyengaja menentang hadis Nabi, ya. Bukan karena mereka menyengaja, dan mereka sama sekali tidak menyengaja menentang hadis Nabi. Sebagaimana keadaan pengikut-pengikut mazhab, ya. Keadaan pengikut-pengikut mazhab jelas-jelas menentang. Di sini ada hadis Nabi, di sini tidak ada hadis Nabi. Justru pendapat dia masih bersetegang untuk mempertahankan mazhabnya walau dihadapkan kepadanya hadis yang sahih. Ini tidak sesuai dengan prinsip pembawa atau pencetus mazhab itu sendiri. Ulama-ulama, imam-imam mazhab, semuanya mereka, ya, membawa manusia kepada hadis Nabi. Ya, hanya saja ada kalanya hadis itu sampai kepada mereka, ada kalanya tidak, atau ada kalanya sampai tetapi hadis itu bersifat umum seperti ini. Akhirnya mereka memahami umum, ternyata hadis yang mengkhususkan tidak sampai kepada mereka, tidak sampai ke mereka. Atau kadang kalanya karena mereka meneliti hadis ini, mereka mengatakan ini hadisnya kuat, ini bisa dijadikan dalil. Sementara yang lain tidak mengatakan, oh ini hadisnya karena ada si fulan dalam sanadnya lemah, akhirnya dia tidak memakai hadis itu. Terjadilah perbedaan pendapat, bukan menyengaja, ya, bukan menyengaja. Jadi prinsip mengajak manusia, mengajak kaum muslimin kepada hadis, ini prinsip imam-imam mazhab, ya. Ini semuanya kaidahnya imam mazhab. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jadi ketika nanti di sebuah masjid di negeri kita kan imam mazhabnya Syafi'i. Nah, ketika sekarang pendapat dari mazhab Imam Syafi'i misalnya tidak sesuai dengan sunnah, ya, ketika kita bawa yang sesuai dengan sunnah, kita tidak menentang Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Kita tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i itu yang mengatakan Bila mana ada hadis yang sahih, itulah mazhab saya. Bila mana kalian mendapatkan pendapat saya bertentangan dengan hadis, campakkan pendapat saya, mazhab saya. Ambil hadis, itulah mazhab Syafi'inya. Jadi ketika terapkan di masjid yang memang kita notabene-nya adalah bermazhab Syafi'i, cara beribadah yang didukung oleh dalil yang kuat dengan hadis Nabi SAW yang sahih bukan bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Justru kita berada di atas mazhab Syafi'i yang sebenarnya, karena memang beliau mengajak manusia untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu semua dari mulai Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad dan semua ulama-ulama salaf. Karena yang di zaman salaf itu banyak yang lain, walaupun mereka tidak punya mazhab, yang ada pengikut-pengikutnya, ada murid-muridnya, tetapi ukuran keilmian, keilmuan mereka hampir sama. Al-Auza'i, Al-Thawri, ya. Ibn Uyainah dan banyak lagi ulama-ulama besar di zaman itu, dan mereka tidak punya, tidak masyhur ya, karena mereka tidak membawa murid-murid yang menjaga prinsip beramal ini, ya, memahami fikih ini. Nah, itu yang membuat mereka terkenal yang empat ini. Bukan berarti di zaman Imam Abu Hanifah tidak ada yang sekaliber dia, ada banyak. Cuma Imam mazhab Abu Hanifah ini ada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengembangkan. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah taala. Jadi ini yang perlu kita tekankan di sini, bahwa Abdullah bin Zubair bertentangan. Kalau memang salah, siapapun yang salah, ya, kita tidak boleh taklid, tidak boleh. Ini kan Abdullah bin Zubair, iya Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, tapi kalau ketika dia keliru, ya, perkataan dan pendapatnya tidak ada kekuatannya. Bila mana bertentangan dengan hadis Nabi, maka yang kita pilih adalah hadis Nabi SAW. Kata Imam Malik, saat itu dia sedang mengajar di Masjid Nabi. Masjid Nabi masih kecil ketika itu, bukan seperti sekarang ini. Saya sempat bertahun-tahun belajar duduk di sana ya. Kami pernah, saya mulai dari 94 ya, pas sampai di sana, kemudian kita ikut majelis hadis ya. Ya, ketika itu membaca hadis, membaca kitab Sunan Nasa'i dengan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr, ayahnya Syekh Hamdur Razak yang biasa ke sini. Kita kursinya Syekh itu beberapa ada ke kanannya, karena kan kalau di sana majelisnya itu ustadznya menghadap ke kiblat. Kalau kita sekarang kan saya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Jamaahnya yang menghadap. Kalau di situ enggak, ustadznya yang menghadap ke kiblat sementara jamaahnya yang membelakangi. Jadi kursinya Syekh Abdul Muhsin itu ke arah kanan, kan Masjid Nabi yang lama itu kan banyak tiangnya. Ya, ini bangunan zaman Turki Utsmani dahulu, di atasnya banyak lukisan-lukisannya. Dua tiang atau satu tiang setelah kursinya itu, di atasnya ada batas Masjid Nabi. Tertulis ini dahulunya batas Masjid Nabi yang ketika zaman Nabi. Jadi kita sempat belajar di sana bertahun-tahun ya, di Masjid Nabi yang lama. Ada tiga kursi kalau tidak salah saya di waktu itu, yang untuk majelis-majelis ta'lim ini. Karena di Masjid Nabi itu setelah salat maghrib itu sekian banyak pengajian ya, berpuluh-puluh pengajian. Jadi di Masjid Nabi yang lama itu ada tiga kursi kalau tidak salah ketika itu. Ada kursinya di belakang tempat muadzin itu, yang apa itu di belakangnya persis ada Syekh Umarul Fallata, itu tanpa mikrofon ya, karena suaranya lantang ya, bahkan terdengar oleh kekajian kami yang dekat dengan dia. Kita di samping sebelah baratnya ya, ke arah baratnya. Kemudian di sebelah belakang sedikit ada kursi lagi ya, ada kursi lagi. Dahulu Imam Malik rahimahullahu ta'ala majelisnya juga di sana, dekat dengan situ. Ya, dekat dengan situ. Kemudian dia dalam kajiannya menyampaikan sebuah kaidah yang sampai hari ini diterapkan oleh orang-orang yang ingin berpegang dengan sunnah Nabi. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang, siapapun juga. Ini yang mengatakan Imam Malik, imam. setiap orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Ini tidak jadikan sebagai tonggak, tidak dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah perkataan siapapun juga. Ya. Illa sahib hadzal qabr, kata yang meriwayatkan, kecuali pemilik kuburan ini. Dia langsung menunjuk ke kuburan Nabi karena tidak jauh dari situ. Kecuali pemilik kuburan ini, perkataan dia yang dijadikan dalil, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi. Nah, semuanya termasuk dia, termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah dan siapapun juga, termasuk para sahabat Nabi. Termasuk para sahabat Nabi, perkataannya ditolak, perkataannya bisa diterima. Ya. Kenapa ditolak? Karena mungkin bertentangan dengan kebenaran. Keliru dia. Kenapa diterima? Karena sesuai dengan kebenaran, itu saja. Nah, kalau itu perkataan Nabi, tidak ada alasan untuk menolaknya. Mesti diterima. Karena dia yang hujah. Dia yang hujah. Makanya Imam Syafi'i, ya, perkataannya juga masyhur ya. Imam Syafi'i dinukilkan dan berkatanya, tidak halal, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, tidak halal bagi seseorang kalau sudah nyata di hadapannya, ya, syariat Allah dan Rasulnya untuk memilih pendapat yang lain. Ya. Tidak halal untuk memiliki pilihan, ya, sementara di hadapannya sudah ada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dia memilih, oh saya maunya yang ini. Itu tidak halal bagi siapapun juga, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sekarang kita mengatakan dengan tanpa ragu-ragu bahwa Abdullah bin Zubair keliru ketika dia mengharamkan wanita memakai sutra karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hadis yang ke 5348. Kita lanjutkan hadis berikutnya 5349. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Asim al-Ahwal an Abi Utsman qala kataba ilaina Umar wa nahnu bi Azerbaijan ya Utbah Ya Utbata atau Ya Utbatu bin Farqadin innahu laysa min kaddika wala min kaddi abika wala min kaddi ummika fa asbi'il muslimina fi rihalihim mimma tashba'u minhu fi rahlika wa iyyakum wattana'uma wa ziyyi ahli syirki wa labusal hariri fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam naha an labusil hariri قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه. Ini kasus yang lain ya, cerita dari Abi Uthman An-Nahdi, salah seorang dari generasi tabi'in. Ini juga perawi hadis. Ya. Dia bercerita bahwa Umar bin Khattab ini di masa khilafah Umar bin Khattab. Di masa khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada kami. Kataba ilaina. Ya. Umar bin Khattab mengirimkan surat untuk kami. Atau menuliskan surat untuk kami. Dan kami ketika itu berada di Azerbaijan. Ya. Azerbaijan itu Azerbaijan sekarang. Ya. Daerah bekas kekuasaan Rusia ya, negara Islam. Ya. Dan Azerbaijan ini dahulu dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan di zaman Umar ini ada kejadian ini di bawah kekuasaan kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab. Kami ketika itu berada di Azerbaijan. Ya. Isi surat Umar ini adalah, ini sebagian isinya dibacakan atau disebarkan oleh Abu Uthman yang ketika itu melihat dan mendengar langsung bacaan surat Umar sebagai khalifah. Ya Utbah bin Farqad. Ini Utbah bin Farqad. bawahan Umar yang mengurus di sana, yang mengurus di sana. Umar berkata kepada Utbah, innahu laysa min kaddika wala min kaddi abika wala min kaddi ummika. Sesungguhnya kekayaan Azerbaijan ini atau yang dihasilkan di Azerbaijan dari kekayaan ini bukan dari hasil jerih payahmu. Diingatkan ya pemimpinnya, ini luar biasa, kalau sempat sekarang luar biasa ya. Diingatkan pemimpin, sungguhnya yang kamu dapatkan atau yang ada dari kemajuan di Azerbaijan itu bukan usaha kamu, bukan usaha ayahmu, bukan usaha ibumu. Ya. Ya, jadi kamu jangan sembarangan mengambilnya, memakainya. Bukan kekayaan orang tuamu, bukan orang kekayaan ayah dan ibu, bukan kamu yang menghasilkan kekayaan. Kamu hanya sebatas pejabat saja. Hanya sebatas pejabat. Maka kata beliau, fa'ashbi'il muslimina fi rihalihim mimma tasba'u minhu fi rahlika. Maka berikanlah rasa kenyang kepada kaum muslimin di sana dengan apa yang kamu di rumahmu kenyang. Ya. Kalau kamu makan ini, maka kaum muslimin harus makan itu juga. Karena yang kamu makan itu bukan karena usahamu, bukan karena jerih payahmu, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan. Bukan kekayaan orang tuamu yang kamu dapatkan. Ya. Jadi itu pesan pesan Umar kepada Utbah. Berilah rasa kenyang kepada kaum muslimin fi rihalihim, di rumah-rumah mereka, di tenda-tenda mereka, di kemah-kemah mereka. Apa yang membuat kamu kenyang di rumahmu atau di tendamu? Ya, di tendamu, di kemahmu. Wa iyyakum wattana'um. Nah, ini pesan yang kedua. Dan jauhilah oleh kamu berpoya-poya. Ya, berpoya-poya, bersenang-senang. Ini biasanya pejabat seperti itu. Ya. Mengejar jabatan itu untuk bersenang-senang, untuk berpoya-poya. Walaupun usaha untuk sampai ke jabatan itu dia habis-habisan. Nah, setelah sampai ke sana barulah berlega dia. Lega, padahal kalau Yahulu enggak, setelah dapat jabatan mereka justru stres. Kenapa? Tanggung jawabnya besar terasa oleh mereka. Sekarang enggak, orang bersusah-susah untuk sampai ke jabatan. Setelah dapat jabatan, setelah disumpah, baru merasa tenang. Alhamdulillah sudah sampai. Bahkan bersyukur, sujud syukur. Ya. Karena sudah saatnya berpoya-poya, sudah saatnya bersenang-senang. Ini yang diingatkan oleh Umar. Wa iyyakum watana'um. Ya. Jauhilah oleh kamu bersenang-senang, berpoya-poya, bernikmat-nikmat. Kemudian yang kedua yang dilarang, ya, yang kedua yang dilarang setelah berpoya-poya, bersenang-senang, waziyyi ahli syirki, dan meniru style atau bentuk pakaian dan kebiasaan orang-orang musyrik. Ini dilarang menyerupai, ya. Dilarang menyerupai. Pakaiannya pun, zinya saja sudah dilarang. Apalagi adat kebiasaan mereka. Ya. Nah, ini yang membuat generasi itu generasi yang baik. Karena mereka tidak latah meniru. Dan prinsip agama sudah jelas. Dan ini bukan masuk ke dalam ruang toleransi. Ya. Dalam ruang toleransi tidak masuk dia. Tidak ada yang masuk dalam ruang toleransi. Ini masuk dalam lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, silakan kalian berbuat. Ini agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan tuntutan toleransi itu adalah membawa kaum muslimin untuk seperti orang-orang non-muslim, seperti orang kafir berbuat. Ya, baik itu dalam Islamnya itu yang kufur atau yang biasa-biasa dalam beribadah, dalam mengakui ritual-ritual agama. Ini tidak masuk sama sekali. Orang sekarang, tokoh-tokoh agama sekarang, orang-orang yang punya wewenang sekarang berupaya membawa pemahaman toleransi itu adalah ke sana. Ya. Jadi kaum muslimin tidak ada jati dirinya. Kaum muslimin harus seperti mereka, harus mendoakan mereka dengan kekufuran mereka untuk masuk surga. Itu yang mereka kekufuran, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian doakan kalian sebaiknya masuk surga. Semoga kalian masuk surga. Mana mungkin? Ya. Ini yang ditekankan oleh Umar. Ya. Jauhilah kalian menyerupai ya zayyi ahli syirki. Kemudian larangan yang ketiga walabusil harir. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Dan jangan sampai kalian memakai pakaian sutra. Ya. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-labusi al-harir. Karena Nabi melarang dari memakai pakaian sutra. Qal illa hakadha, kata Umar, kecuali, kata Nabi, kecuali segini. Segininya apa? Wa rafa'a lana Rasulullah sallallahu, kemudian Nabi mengangkat ke kami dua jarinya, isba'aihi al-wusta was-sabbaba. Nah, kecuali segini. Ya. Kata Nabi ketika menyampaikan, jangan kalian memakai pakaian harir kecuali segini. Maksudnya dibolehkan ukuran segini. Dan ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain segini, empat jari. Ya. Lebih dari itu tidak dibenarkan oleh Nabi. Misal untuk kerah baju ya. Ya, atau yang ada di tempat buahnya, ini kan potongannya kan dua jari, ya, atau di apa potongan akhir baju ini yang ada di ujungnya ini kan dua jari, ya, itu yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isba'ihil wusta was-sabbaba wa dhammahuma, digabungkannya kedua-duanya. Qala Zuhairun qala Asimun hadza fil kitab. Ini yang terdapat dalam surat Umar. Qala wa rafa'a Zuhairun isba'i. Ketika Zuhair menyampaikan hadis ini, dia juga mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kecuali segini. Karena lafaz hadisnya kan segini. Segininya bagaimana? Nah, segininya itu dicontohkan dengan perbuatan. Ya. Dicontohkan dengan perbuatan. Kecuali segini. Segininya kalau tidak dicontohkan, tidak jelas. Makanya ketika mereka menyampaikan hadis kepada murid-murid mereka, kata Nabi SAW, kecuali segini, kemudian mereka mengangkat kedua jarinya, kemudian menggabungkan. Kecuali segini. Ketika murid menyampaikan, mereka juga akan menyampaikan segini. Kecuali segini. Kecuali segini. Ketika sampaikan sampai sekarang ini, makanya kita juga mencontohkan kecuali segini. Ya. Kecuali segini. Maksudnya ukuran sutranya dan dia tidak lebih dominan dari campurannya. Wallahu'alam. Kita baca hadis yang berikutnya. 5350 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid ha wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Hafs bin Ghiyath kilahuma an Asim bi hadzal isnadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hariri bimithlihi. Ini sanadnya yang baru sementara hadisnya sama. Hadis yang tadi ya bimislihi di ujung itu artinya sama dengan sebelumnya, ya. Serupa dengan hadis sebelumnya sementara sanadnya berbeda, ya, berbeda sekali. Lihatlah gurunya Imam Muslim, yang pertama Ahmad bin Abdullah bin Yunus, sementara sekarang Zuhair bin Harbin dan seterusnya, ya. 5351 5351 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Abi Syaibah wa huwa Utsman wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali kilahuma an Jarir wal lafdhu li Ishaq qala akhbarana Jarir an Sulaiman At-Taimi min Abi Utsman an Abi Utsman qala kunna ma Utbah bin Farqad faja'ana kitab Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yalbasul harira illa man laysa lahu minhu shay'un fil akhirah illa hakadha wa qala Abu Utsman bi isbi'aihi allataini taliyani al-ibhama fa ra'aytuhuma azrar at-tayalisa hatta ra'aytu at-tayalisa. Ya, ini ya hadis yang hampir sama bunyinya dengan hadis yang tadi, hadis yang ke 5349 yaitu Abu Utsman bercerita surat Umar tadi kepada Utbah bin Farqad dan menyampaikan hadis Nabi bahwa barang siapa yang memakai sutra di dunia dia akan tidak akan mendapatkannya di surga. Ya. Kemudian pengecualiannya tadi seukuran dua jari. Ya. Seukuran dua jari. Ya. 5352 5352 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamir an abihi qala haddatsana Abu Utsman qala kunna ma'a Utbah bin Farqadin bimitsli hadis Jarir. Ini sanadnya juga yang lain dan hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim mendapatkannya bukan satu kali, bukan dari seorang guru. Jadi ilmu itu jangan fokus pada seorang guru, walaupun ini yang pertama maksudnya adalah ilmu itu sangat tepat untuk terus diulang-ulang. Jangan satu kali belajar saja satu materi. Kemudian ilmu itu bisa didapatkan dari beberapa guru karena syarahnya berbeda. Ya. Kekuatannya berbeda. Kemantapan, kepakarannya berbeda. Makanya kita sudah belajar tentang ilmu akidah ya dari seorang guru. Jangan mengatakan saya sudah cukuplah dari orang tersebut karena dia sudah pakarnya. Nah, kita harus dengar dari yang lain. Bisa jadi dia lebih paham, lebih mengerti, lebih pandai menyarahkan daripada yang pertama. Ini juga yang kita ambil dari bagaimana para ulama itu gurunya sangat banyak. Gurunya sangat banyak. Dan kita tidak mengajarkan prinsip orang hanya harus berguru kepada kita saja. Ya. Kalau sudah berguru kepada yang lain, maka kamu majelis saya atau majelis itu? Tidak ada. Kamu pilih. Duduk di majelis taklim saya atau duduk di majelis taklim saya. Kalau kamu ke sini, jangan ke sana. Kalau ke sana, jangan ke sini. Ini prinsip yang sangat luar biasa kejinya. Membuat orang fanatik kepada seseorang. Ya, Umar. Semuanya dari hadis Umar. Sahabat di bawahnya kayak Abdullah bin Umar juga tadi, ha? Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi. Enggak. Dalam surat tadi karena hadis ini dapatkan dengan cara ini Abu Utsman mendapatkan dari Umar melalui suratnya. Ya, melalui suratnya. Berarti Abu Utsman mendapatkan dari Umar langsung. Ya, bukan dari Utbah bin Farqad tetapi dari Umar bin Khattab karena dia membaca suratnya Umar sebagaimana Utbah membaca surat Umar. Jadi Abu Utsman meriwayatkan langsung dari Umar, tidak melalui Utbah. Ya. 5353 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa bin Bashar wal lafdhu li bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Aba Utsman an-Nahdi. Nah, di sini yang saya tunggu-tunggu ya. Ya. Tadi yang dari awalnya itu kan Abu Utsman, Abu Utsman, Abu Utsman, dan tadi saya sempat mengatakan Abu Utsman an-Nahdi. Ya, Abu Utsman an-Nahdi dari generasi tabi'in. Nah, ini baru nampak an-Nahdinya. Ya. Untuk membedakan dia dari yang lain. Ya. Abu Utsman an-Nahdi salah seorang ulama di generasi tabi'in. Qala ja'ana kitabu Umar wa nahnu bi Azerbaijan. Azerbaijan kita sampai sekarang masih itu namanya ya. Ya. Ma'a Utbata bin Farqadin aw bi Syam. Ini ada keraguan apakah di Azerbaijan atau di Syam. Di Syam sekarang ini Lebanon, Palestina, Yordania, Suria ya. Ini semuanya kawasan Syam. Dan tidak jauh memang. Tidak jauh karena Azerbaijan ini di belakang Iran. Ya, di belakang Iran. Amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil harir illa hakadha isba'aini isba'aini qala Abu Utsman fama attamna annahu bima'na al-a'lam fama attamna annahu bima'na al-a'lam. Ya. Hadis ini hadis yang sama tentang surat Umar dan pengecualian dari hadis ini juga dua jari ya. Dan mereka memahami bahwa dua jari itu maksudnya itu yang dimaksud dengan tanda, yaitu hal-hal yang spesial di baju seperti kerahnya atau penutup buah bajunya atau yang ada di lengan, apalagi orang buat yang sebagai pernak-perniknya itu kalau baju sekarang ponimotifnya, nah itu dibuatkan dengan sutra tidak ada masalah dengan ketentuan ukurannya maksimal tidak lebih dari empat jari sebagaimana tekankan dari dalam riwayat lain, walaupun di riwayat sekarang ini ada adalah dua jari. 5354 5354 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Mu'adz wa huwa bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah bi hadzal isnad mithlahu wa lam yadhkur qawla Abi Utsman. Ya, seperti tadi, dan dia tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengecualian dua jari itu adalah sesuatu yang spesial di baju. Itu kan penambahan dari Abu Utsman. Yang dimaksud dengan dua jari yang dikecualikan itu adalah sesuatu yang tambahan, ya, aksesoris dari baju. Ya, baju tanpa kerah kan tidak ada masalah. Baju tanpa penutup ini juga tidak masalah. Itu yang ditafsirkan oleh Abu Utsman An-Nahdi, dan hadis yang sekarang itu tanpa ada ungkapan dari Abu Utsman An-Nahdi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih banyak ya hadis-hadis di bawahnya. Ya. Yang berkenaan dengan masalah pakaian sutra ini. Tersisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hadis. Ya. 12 hadis. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan membaca 12 hadis itu pada satu pertemuan, pada pertemuan awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.